Assalamualaikum, sehat brosis, apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya, amin. Di video kali ini, saya akan berbagi resep JSR untuk mengobati pengapuran tulang dan sakit pada persendian yang dikutip dari kumpulan resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Insya Allah, resep JSR ini super mudah, murah, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, brosis. Oke brosis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang menebarkan manfaat. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. For your information brosis, penyebab pengapuran tulang adalah karena berkurangnya massa pada tulang yang menyebabkan kondisi tulang menjadi rapuh seiring berjalannya waktu. Penyakit pengapuran tulang lazim dialami oleh lansia. Akan tetapi, tidak ada salahnya nih jika kita yang masih muda-muda juga ikut konsumsi ramuan obat alami untuk pengapuran tulang sebagai langkah pencegahan. Oke, langsung kita buat aja ya brosis. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah wedang jahe, kolang-kaling, rumput laut, madu, dan minyak VCO atau virgin coconut oil. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Masukkan rumput laut ke dalam gelas, potong-potong kolang-kaling, kemudian campurkan ke dalam gelas yang sudah dipenuhi rumput laut. Lalu seduh dengan air wedang jahe yang masih panas. Dan tunggu sampai hangat, baru kemudian tambahkan 1 sendok teh VCO dan 1 sendok makan madu. Aduk dan konsumsi selagi hangat ya brosis. Resep JSR untuk mengobati pengapuran tulang dan sakit pada persendian ini baik dikonsumsi 2 kali sehari untuk pengobatan atau seminggu 2 kali untuk pencegahan. Selamat mencoba resep super berkah ini ya brosis. Melalui resep JSR untuk mengobati pengapuran tulang dan sakit pada persendian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat segera menyembuhkan penyakit kita. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.